Pa'palakuanna, Suho, Hondongam, 10:02. Umbai letan toduka, anana pahandu ito mahaja Herodes, ungka ha isanaka-naka tomatappa. Susinnam pesuami Yakobus kakanna Yohanes, na alayan nulunna pa'dan napake. Tapan anisan tomahaja Herodes nawa napuhay to Yahudi indogawna, yana patahu leum, lambi, pesuam poleon duka Petrus disakka. Watweta to'o, allo kasalle, hoti tak diboloi bibi hoti. Tapan na disaka Petrus, ya na pesuami di tahungkum. Anna dibehui lakwapa lawan na sohodadu, lasi balak-balak uncagai, sal lawan noi, apa os sohodadu. Patujun na ladihotto diolo na tabuda, kelesu yallo kalapasam. Dadi, ditahami Petrus ilang tahungkum. Sapok ton taliwinggan na tumatappa, umpak sambayangan ni lanyan puang ala ta'ala. Indo benyi, naulami la nabawa Herodes ke masyela ko olona tau buda, ia mamma Petrus na paitanya dua sohodadu, anna dihan tebas si dua limanna, sengak pito manjaga di olona bak batahungkum. Pisanan na ke dekdam mesa malaika na debata, diwampe na Petrus, anna pangkah helaan tahungkum. Usap pasak den na Petrus indo malaika, na tundan na pasindun nawa, pasih hai bangun. Ia lapak siahan ninduhan tebasi di oliman na Petrus. Ia mak kada nindu malaika nawa. Pak dekek ko amu pak sapatu. Ia tapa na pugau siahan duka. Mane mak kada pole nawa. Pak jubaku anang tuhu eh. Tapa untuk siahan nindu malaika mesubum. Sapo tak pinaisan nawa. Dadi si da sendo na pugau sam malaika akan nasangapi mangimpi. Ia leban nyonyan na tumanjaga huna, anak kaduan na, ulambi umbak ba ditutui basi, lutaman na kota. Tapat itungka kalena indo bakba, lambi malam subuh nila may tahungkum. Ulambi ime salalan na hutu, ia pak debaben nya indo malaika na ita. Tapa na kilala pulek Petrus, ia nawam. Manekwisan di pulek temu kuwa, debatau sua malaika na nalapasan na demi palak liman na Herodes, anenggan na patujun na to Yahudi. Tapa na nisa si dasia kadadian niya to'o, ia tahu laku banuan na Maria, indo na Yohanes si dia am Markus. Buda tau mak hempum, anna mak sambajan nila nindo banua. Mahasan yun dek-dek bak babala, ia sulehan mesa sabuak baine isang arode, lempenyisan ni men na sule yun dek-dek bak ba. Nisan na nawa Petrus sule, akan nahingi gamahan na, ia tak baben nuntungkai bak ba, akatilalak sugalik. Lambik lumumpak tama, umpak tulasa solana nawa. Sulem Petrus di bak babala. Ia silelen nawa. Tatakku. Sapok ton taliu nawa. Awana sule sikdasia Petrus. Sapok nawa imandi. Umbaik malaikat nahitia. Mahasal liupin dek-dek bak ba Petrus, ia sulem buda solana untungkai. Tapa namuita Petrus, ia sanyi menge-menge. Muakak liman na Petrus, napopeng kamma mane mak tula inawa. Na tetek debata me subu nila mai tahungkum. Tulasan dan nya Yakobus solenggan na sola subunta to matappa inde kahaka ha puha dadi. Puhai mak tula ya me subu milek bak lako nya senga. Tapa na me benyi mahamba nindo sohodadu to manjaga lan tahungku nindo benyi. Lambik pusa na sikakutana inawa. Aka amo bebe sanga dadi lako Petrus. Ia usuan tau to mahaja Herodes, umpia Petrus sapok taun den nalambi. Ia indon to manjaga di paesa si mesa-mesa, mane na pesuan ni Herodes di bawah lau di patei. Lesu ia to'o, mengkalau Herodes di Yudea, lek baklako Kaisarea anatoh dio. Watueta to'o, tak dem pada sakia to mahaja Herodes lako to Tirus anato Sidon, mui keladaa, inde dua kota basin natasa na Herodes to si Yohanuan to mahaja na panggalay kinande. Nasuhum si Leluse de Blastus kapalana to mengkahilam banuan na to mahaja. Yaya numbaway mengolol ako to mahaja, umpea kasiola as si tuhu katuan na to Sidon an na to Tirus. Pisanan na lambi indo allo puhan na tanday, yung pataman puheba kahajaan na Herodes an natadong kunya bu okosang kahajaan mane mak tulai lakun to tau. Mahasa ni mak tulak to mahaja, Ya sikoli nindo tau nawa. Inde gamahan na debata. Taya gamahan na hupatau. Ya nalambi siham pesambak debata Herodes. Umpola lam malaika na debata. Akata umpak kasalai puang ala ta'ala. Na suhung kalindohal lambi mate. Anna tutuan tibalak kaluak batakadan na puang ala ta'ala. Lambi tutuan buda kehangan tomatappa. Puhay na padokwal li subalak na pebawa ada. Indo kapahaluan na tomatappa di Yerusalem. Ia mak pasulem Barnabas sola Saulus umpasola Yohanes, batu diwa Markus.